لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan masail yang ke-11 panjang lebar. Beliau membahas di sini tentang Rafidah dan Jahmiyah, di mana Jahmiyah ini menisbatkan diri kepada Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan mendapatkan ilmu sesatnya ini dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mendapatkan bid'ahnya ini dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mendapatkan dari Talut. Talut dari Labid atau Lubaid, ada dua lughah, bin Al-Aqsam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah ta'til yang diajarkan oleh Jahm bin Sofwan adalah bid'ah Yahudi. Inti dari ajaran Islam menurut Syekhul Islam adalah dengan tidak mengikuti cara beragama orang Yahudi, tidak mengikuti cara beragama orang Nasrani, tapi dengan mengikuti cara beragama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini terkandung dalam akhir suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Rasul dan para sahabat. Siapa al-maghdubi 'alaihim? Yahudi. Siapa ad-dhalil? Nasara. Wa intasharat hadhihi al-bid'atu fil ummati al-islamiyah. Maka tersebarlah bid'ah ini, bid'ah Jahmiyah ini, di kalangan umat Islam. Wa haula'i al-Jahmiyyah mu'attilah fi sifat yunkiruna sifat. Inti daripada ajaran sesat Jahmiyah adalah meniadakan sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah. Wa minhum man anqara al-asma wa as-sifat. Bahkan di antara mereka ada yang bukan hanya mengingkari sifat Allah, juga mengingkari asma. Jadi bagi mereka tidak ada Al-Aziz, tidak ada Ar-Rahman, tidak ada Ar-Rahim, tidak ada As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya. Nama-nama Allah diingkari oleh mereka selain sifat-sifat Allah. Wa hadhihi al-asma'u allati yudifuha Allah subhanahu wa ta'ala ila nafsihi ja'aluha idafatin wa laysat haqiqatan. Maka nama-nama yang dinisbatkan kepada diri Allah seperti As-Sami' al-Basir itu adalah idafah, penyandaran, bukan hakikat. Jadi mereka menolak kalau Allah disebut Al-Aziz, Al-Basir, As-Sami'. Aw annaha asma'un li ba'di makhluqatihi. Atau nama-nama Allah itu merupakan nama-nama bagi sebagian makhluknya. Misalnya fas-sami'u 'indahum bima'na man khalaqa as-sam'a fi ghairihi. Allah disebut as-sami' yang mendengar, sering diterjemahkan dengan yang maha mendengar. Menurut mereka apa? Karena Allah menciptakan pendengaran pada makhluknya. Karena Allah menciptakan pendengaran pada makhluknya, maka Allah disebut As-Sami, yang maha mendengar. Begitu juga Allah disebut Al-Basir, yang maha melihat. Karena apa? karena Allah telah menciptakan penglihatan pada diri makhluknya. Keterangan ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi, tidak pernah diyakini oleh para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan terus. Maka mereka berbuat bid'ah dalam masalah ini. Wa minhum man anqara ay yakuna Allah muttasifan bil izzati aw al adab. Sebagian mereka ada yang mengingkari bahwa Allah mempunyai sifat isbat, diingkari. Jadi Allah tidak ditetapkan dengan sifat apapun. Tidak ada isbat. Isbat lawan kata adab. Adam tidak ada. Adam pakai ain, bukan Adam pakai alif. Jadi Allah itu ditetapkan isbat tidak boleh, dia ditiadakan Adam juga tidak boleh. Bingung. Ya. Sangat bertentangan dengan nakal dan akal. Secara dalil bertentangan, secara akal juga bertentang. Bagaimana Allah dikatakan mengatakan bahwa Allah itu ada tidak boleh, mengatakan bahwa Allah tidak ada juga tidak boleh. Karena ada itu sifat. Ya. Aneh. Mereka mengatakan la yajuzu an nutabbita lillahi sifatan aw nanfi anhu sifatan. Kita tidak boleh menetapkan sifat pada diri Allah. Begitu juga kita tidak boleh meniadakan sifat pada diri Allah. Menetapkan sifat tidak boleh, meniadakan sifat juga tidak boleh. Berarti kalau dikatakan Allah itu mendengar, enggak. Oh, berarti enggak mendengar, tuli, enggak juga. Bingung enggak? Ya. Yeah. Kita bingung, mereka tambah bingung. Allah tidak melihat, tidak buta. Allah tidak mendengar, tidak tuli. Membingungkan. Inilah orang-orang Jahmiyah. Dan begitu pula semua firqah. Ketika tidak mengikuti apa kata Nabi, apa kata para sahabat, maka mereka berada dalam kebingungan. Di antaranya Asy'ariyah dengan madhab kasabnya kebingungan. Ketika mereka ingin berada di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Jabariyah, tetapi tidak mengikuti manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, maka mereka dilanda kebingungan. Lihat Rasul dan para sahabat meyakini sifat-sifat Allah persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah, tidak mengurang. Tidak mentakwil, tidak mentasbih, tidak mentakhil, tidak mentakwil. Kata Allah punya tangan, diikuti Allah punya tangan. Al-Qur'an mengatakan wajah Allah, diikuti wajah Allah. Selesai. Selesai. Tidak ada pembahasan yang rumit, yang bertele-tele. Rumit, bertele-tele, melelahkan pikiran otak. Karena apa? Tidak mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini para ulama tampil dengan membahas lebih rinci, bukan berarti tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, bukan. Tapi untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin yang mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat agar memahami, agar selamat dari syubhat mereka. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan tauhid dibagi tiga. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ini tidak masyhur di kalangan sahabat. Tapi kenapa para imam mengatakan seperti ini? Untuk menolak manhajnya orang-orang falsafah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Rafidhah. Maka dipermudah kaum muslimin dengan kesimpulan para sahabat. Nama uluhiyah, nama rububiyah, istilah asma wa sifat ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, tapi berserakan. tidak dalam satu sabda. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, ketahui para sahabatku bahwa tauhid dibagi tiga, satu, dua, tiga, tidak seperti itu. Tetapi inilah kejelian para ulama. Sebagaimana Nabi juga tidak pernah mengatakan hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram kecuali yang aku perintahkan. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Nabi juga tidak pernah mengatakan jika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, ya, setelah sebelum perintah ini melarang, maka perintah ini menjadi tidak wajib. Nabi juga tidak pernah berbicara seperti itu. Tapi itulah petunjuk hidayah yang Allah berikan kepada para ulama, maka para ulama mengeluarkan faidah-faidah seperti itu. Bukan berarti mendahului Allah dan Rasulnya, tetapi membantu kita semua yang bukan ulama agar paham, agar mudah. Ya. Sebab kalau kita dibiarkan tanpa faidah, tanpa fawaid, tanpa qawaid, maka kita akan menghadapi kebingungan yang luar biasa. Kita di sini disuguhkan dengan hadis-hadis Nabi di Bukhari Muslim. Tanpa ucapan penjelasan para ulama, maka akan terjadi kebingungan. Di majlis ini saya bacakan hadis-hadis sahih Imam Bukhari Muslim, semuanya sahih. Semuanya dibacakan terus, maka akan tanpa penjelasan ulama, tanpa syarah dari ulama, tanpa keterangan dari para ulama, maka apa yang terjadi? Akan terjadi, akan muncul satu firqah dari masjid ini. Ya. Saya bacakan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, tanpa penjelasan para ulama, tanpa dawabit, tanpa qawaid, tanpa faidah. Ya, semuanya sahih dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tapi sekali lagi, tanpa faidah, tanpa fawaid, tanpa dawabit, tanpa aturan-aturan yang telah disepakati oleh para imam, maka akan terjadi satu firqah dari masjid ini. Lihat LDI, apa yang mereka baca? Antum tahu? Bukhari Muslim. Antum tanyakan pada mereka salah satunya apa yang mereka baca di masjid ini? Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Tanpa penjelasan para ulama, tanpa Fathul Bari, tanpa syarah dari Al-Imam An-Nawawi, tanpa Jami'ul Ulum wal Hikam, tanpa kitab-kitab para ulama yang lain. Qala Allah wa qala Rasul. Jadilah satu firqah. Ya. Maka dengan tampilnya para imam membawakan qawaid, dawabit, fawaid, maka memudahkan kita. Karena kita tahu hanya sedikit dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama tahu banyak. Orang yang mengetahui banyak tentu mengetahui lebih luas dari yang tahu sedikit. Yang baru tahu sedikit mestinya jangan beristihad, jangan mengeluarkan hukum sendiri, bertanya kepada yang tahu banyak. Hatta qalu, hingga mereka mengatakan, لا يجوز أن نقول عنه إنه موجود. Kita tidak boleh mengatakan tentang diri Allah bahwa Allah itu mawjud. Mawjud tahu? Ya, mawjud saya kira sudah masuk dalam bahasa kita. Mawjud, mawjud, ada. Kita tidak boleh mengatakan kalau Allah itu mawjud. Wala innahu ma'dum. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu ma'dum. Ma'dum lawan kata mawjud. Berarti tidak ada. Ya, bingung lagi. Ya. Allah itu tidak mawjud, Allah juga tidak ma'dum. Ya. Allah tidak boleh dikatakan ada, Allah juga tidak boleh dikatakan tidak ada. Li'annana in kulna mawjudun syabbahnahu bil mawjudat. Sebab kalau kita mengatakan bahwa Allah itu mawjud, berarti Allah sama dengan yang lain. Sama dengan batu, kayu, rumah, mobil, gedung. Itu semuanya kan mawjud. Kelihatan, ada. Ada. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu mawjud. Wa in kulna bi annahu ma'dum, dan jika kita mengatakan bahwa Allah itu ma'dum, ma'dum tidak ada. Syabbahnahu bil ma'dumat, maka kita telah menyamakan Allah dengan apa-apa yang tidak ada. Kan banyak sesuatu yang tidak ada. Di sana ada, di sini tidak ada. Ya, berapa banyak benda yang tidak ada di sini, ada di tempat lain. Ya. Nah, maka Allah tidak boleh dikatakan ma'dum, juga tidak boleh dikatakan mawjud. Walaupun lalu kesimpulannya mereka mengatakan la mawjuda wa la ma'duma. Allah tidak mawjud, Allah tidak ma'dum. Ya. Wa kabaru al-ma'qul, ini sangat bertentangan dengan akal. Mana ada akal yang bisa menerima satu benda, satu makhluk, satu zat tidak mawjud, tidak ma'dum. Wa kazzabu al-manqul, dan mendustakan manqul. Apa manqul? Ya, nakal dalil. Al-Quran, sunnah, kata Allah, kata Nabi, ijma' sahabat, itu manqul dalil. Secara akal mereka bertentangan, secara dalil juga bertentangan. Wa hadza la yumkin, ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Kita diberi akal oleh Allah, kita disuruh menggunakan akal ini, dan kita disuruh mengalahkan akal jika bertentangan dengan dalil. Maka tidak benar kalau kita disuruh mematikan akal secara mutlak 100%, tidak benar. Buat apa Allah menciptakan akal kalau kita tidak pakai? Kita pakai. Kita kesampingkan, kita kalahkan kalau apa? Kalau bertentangan dengan dalil. Adapun tidak bertentangan dengan dalil pun, akal kita sepakat dengan syariat Allah bahwa kita disuruh senyum. Kita disuruh mengeluarkan zakat bagi yang kaya. Kita disuruh banyak sedekah. Akal kita bisa terima. Kenapa kita disuruh melakukan hal-hal seperti itu? Berarti masuk akal. Sementara akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa kita menunjuk dengan jari ketika tahiyat? Kenapa tidak dengan jempol? Kenapa salam ke kanan dulu baru ke kiri? Kenapa takbir? Kenapa jumrah dilempar? Kenapa hajar aswad dijum? Ini semua akal tidak bisa mencerna. Maka sami'na wa ta'ala. Ya. لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا استماعهما. Karena menghadapkan antara al-wujud dengan al-adam, ada dengan tidak ada, maka ini dua hal yang bertentangan. Kalau yang satu muncul, yang lain harus hilang. Kalau yang satu ke timur, tentu yang lain ke barat. Maka ini tidak mungkin disatukan, tidak mungkin berkumpul. Bagaimana sesuatu yang wujud disejajarkan dengan sesuatu yang al-adam. Bala buddha ayyujada ahaduhuma, tidak boleh tidak harus ada salah satunya. Tidak boleh dua-duanya ada, tidak boleh dua-duanya tidak ada. Harus salah satunya yang dipakai. Yes. Qawassumahi bidarik tasbihun lahu bil mumtani'at ala qa'idatihim. Maka mensifati Allah dengan hal seperti ini berarti ini menghalangi atau merusak kaidah mereka sendiri. Kaidah mereka apa? Akal. Kaidah mereka akal. Tetapi secara akal bertentangan dengan apa yang telah mereka sepakati sebagai kaidah mereka. Umumnya firqah-firqah dolal dengan akal mereka maka mereka menolak. Jadi Mu'tazilah, Qadariyah menolak takdir. Karena apa? Karena akal mereka. Akal kami tidak menerima kalau bayi yang masih merah kemudian sudah ditentukan oleh Allah yang ini surga, yang ini neraka. Bayi yang baru lahir ini adalah ahli surga. Sebelahnya bayi itu ahli neraka. Akal kami tidak terima. Berarti Allah tidak adil. Maka ditolaklah takdir. Intinya akal. Termasuk Jahmiyah. Karena inti daripada kelompok Jahmiyah ini tidak menerima kalau Allah itu disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Melihat, mendengar, besar, cemburu, berwajah, mempunyai tangan. Ini kan sama dengan makhluk. Maka agar mensucikan Allah, agar Allah tidak sama dengan makhluk, maka ini harus ditolak. Maka Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak besar, tidak kecil, tidak punya wajah, tidak punya tangan, dan seterusnya. Dengan akal, mereka menolak dalil. Wa madhabuhum fil qada'i wal qada'. Sementara madhab mereka, pendapat mereka dalam masalah qada' dan qada'. Qada', qadar, takdir, sama. Tidak ada perbedaan. Ada yang mengatakan qada', ketentuan yang dulu, takdir, pelaksanaan sekarang. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang benar, qada, qadar, takdir, sama. Segala sesuatu yang telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu tidak ada yang dikecualikan. Si bulan mati di mana, tanggal berapa, karena apa dia mati. Segala yang menimpa pada makhluk sudah ditulis oleh Allah dan ini disebut qada atau qadar atau takdir atau nasib dalam bahasa kita. Ya. Maka perkataan apa bedanya nasib dengan takdir? Kalau takdir begini, kalau nasib begitu, intinya sama. Nah, bagaimana mazhab mereka, pendapat mereka dalam masalah qada, qadar, takdir adalah al-jabr. Pemaksaan. Jadi Allah memaksa manusia. Wayaqulu, mereka mengatakan innal insana mujbarun ala amalihi. Sesungguhnya manusia itu dipaksa ketika beramal. Ya. Ya'malu biduni ikhtiyari. Mereka beramal tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa kehendak. Itulah manusia jabar. Jadi menurut mereka manusia betul-betul tidak punya pilihan, betul-betul tidak punya apa yang bisa dia pilih. In shallah fa huwa mujbarun. Jika seorang hamba sholat, maka dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Wa in qatala fa huwa mujbar. Dan ketika seorang hamba membunuh, maka dia sedang dipaksa oleh Allah untuk membunuh. Ya, ini pendapat mereka dalam masalah takdir. Sangat jauh bertentangan dengan qadariyah. Kalau qadariyah, Allah tidak tahu menahu. Allah tidak ikut campur. Mau masuk surga, silakan. Mau masuk neraka, silakan. Aku tidak menentukan. Itu qadariyah. Diikuti oleh Mu'tazilah. Hanya qadariyah lebih gulu, lebih keras, lebih ekstrim. Maka Mu'tazilah belum dikafirkan oleh para ulama. Qadariyah sudah dikafirkan oleh sebagian ulama. Ketika menyangkut tentang ilmu, maka ujian terakhir dari para ulama terhadap orang-orang yang terkena subhat qadariyah itu pada ilmu Allah. Ketika mereka mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri bukan Allah, manusia mempunyai pilihan sendiri mau surga atau neraka bukan Allah, masih didiamkan oleh para ulama, masih belum dikafirkan, masih sekedar mu'tazilah. Oleh karena itu, untuk dikafirkan atau dibunuh, ulama mengajukan pertanyaan terakhir, apakah Allah sudah tahu kalau si fulan ini akhirnya masuk surga atau neraka? Apa jawaban mereka? Bagi Mu'tazilah mengatakan Allah sudah tahu, maka Mu'tazilah belum dikafirkan. Qadariyah mengatakan tidak tahu. Maka jika para ulama bertanya kepada mereka, apakah Allah sudah tahu sebelum dia sholat akhirnya dia akan sholat sampai selesai? Mereka menjawab, belum tahu. Apakah bayi merah ini akhirnya masuk surga atau neraka? Mereka jawab, Allah sudah tahu. Mereka jawab, tidak tahu. Berarti mereka menghilangkan sifat ilmu pada diri Allah. Maka baru para ulama mengkafirkan mereka dan membunuh mereka ketika tidak mau bertaubat. Ternyata tidak mudah mengkafirkan seseorang. Lihat para ulama, lihat para imam. Mu'tazilah jelas kufur ucapannya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, tapi tetap para ulama tidak gegabah mengkafirkan. Ketika sesuatu yang difahami oleh manusia yang paling bodoh, manusia paling bodoh mengatakan bahwa Allah Maha Berilmu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Lihat seorang muslim yang paling bodoh ketika ditanya, apakah Tuhan kita Allah Maha Berilmu? Tentu dijawab iya. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Orang awam yang bodoh, yang enggak pernah ngaji, yang tidak pernah mendengarkan qala Allah wa qala Rasul secara fitrah, mereka akan menjawab, tahu. Tuhan kita Allah Maha Tahu. Lihat orang-orang kafir, lihat orang-orang barat, mereka mengatakan Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Hai Qadariyah, mereka sholat, mereka puasa, mereka baca Al-Quran, mereka baca sunnah, tetapi manhajnya keluar dari manhaj Rasul dan para sahabat. Maka dalam hal ini menjadi orang yang sangat bodoh, lebih bodoh dari orang awam yang tidak belajar agama. Maka ketika belajar itu mengandung subhat, lebih baik tidak belajar. Lihat orang-orang awam yang tidak belajar, fitrahnya masih bagus. Lihat, antum bisa buktikan. Orang-orang awam yang tidak pernah belajar apa-apa, tapi ditanya tentang Tuhan, pasti mereka akan menjawab, Tuhan, Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, Qadariyah begitu beraninya mengatakan Allah tidak tahu si fulan ini akhirnya masuk surga atau neraka, dia Allah tidak tahu, maka dikafirkan. Ya. Adapun tentang masyiah, tentang kehendak, keinginan, ini ilmu yang lebih lanjut. Maka jika ada orang mengatakan sesuatu yang tidak paham, belum dikafirkan. Ya. وهكذا فأكثروا بذلك حكمة الله. Demikianlah mereka telah menghilangkan hikmah Allah. Jadi Allah ini tidak punya ilmu hikmah. Karena orang yang sholat berarti dia dipaksa sholat. Orang yang membunuh, dia dipaksa oleh Allah membunuh. Berarti Allah dalam menciptakan segala sesuatu ini tanpa hikmah. Allah menghendaki keburukan. Karena memaksa seorang hamba untuk membunuh, untuk berzina, untuk minum khamar. Li'annahu idza kana kullu 'amilin mujbaran 'ala amali. Karena jika orang yang beramal, setiap kali orang beramal itu dipaksa oleh Allah dalam amalnya, lam yakun hunaka hikmatan fis thawabi wal 'iqab. Buat apa ada pahala? Buat apa ada surga? Buat apa ada siksa? Buat apa ada surga? Buat apa ada neraka? Buat apa ada pahala? Buat apa ada dosa? Kalau dipaksa, jadi tidak hebat. Ya, orang yang sedang sholat khusyuk, tidak ingat apa-apa, orang yang sedekah, orang yang mementingkan orang lain dari dirinya sendiri tidak hebat. Kenapa tidak hebat? Ya dipaksa oleh Allah. Berarti robot. Robot bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Ya, bisa mengambil ini, mengambil itu, bisa memilih ini nih. Yang dipuji robotnya apa siapa? Hah? Yang memaksa robot itu bekerja siapa? Manusia. Yang menciptakan robot itu manusia. Berarti robot tidak dipuji, tapi yang dipuji yang membuat robot itu, yang memaksa robot itu. Ah, begitulah Jabariyah. Menurut orang Jabariyah, maka orang yang berjihad, orang yang sholat, orang yang rajin puasa dan seterusnya tidak ada hebatnya, tidak dipuji. Karena apa? Ya dipaksa oleh Allah seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ahli khamar, ahli zina, pemakan riba, kufur dan seterusnya tidak boleh dicela. Kenapa? Karena dia hanya melaksanakan apa maunya Allah. Dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia dipaksa oleh Allah untuk berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Bal bimujarradi al-masyiati yu'aqabu hadha wa yusibu hadha. Sekedar kehendak Allah, maka yang ini diberi pahala, yang itu diberi dosa. Padahal itu sekedar kehendak Allah, bukan kehendak yang manusia yang bersangkutan. Kenapa diberi pahala, kenapa diberi dosa? وبذلك عطلوا عن الفاعلين اوصاف المدح والذم. Dengan demikian mereka telah meniadakan sifat-sifat pujian dan sifat-sifat celaan. Berarti kesimpulannya apa? Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, lima ulul azmi ini tidak ada pujian bagi mereka. Para nabi, para rasul tidak ada pujian bagi mereka. Orang enggak ada hebatnya. Mereka hanya dipaksa oleh Allah untuk jadi orang baik. Begitu juga sebaliknya Fir'aun, Namrud, Qarun, bahkan Iblis tidak boleh dicela. Kenapa? Karena mereka hanya dipaksa oleh Allah, hanya mengikuti kehendak Allah, tidak boleh di ولا يمكن ان تمدح انسانا او تذمه. Maka tidak mungkin engkau memuji seseorang atau mencela seseorang. Li'annal 'asiya mujbar wal muti'a mujbar. Karena orang yang bermaksiat dia dipaksa, orang yang taat juga dipaksa. Inilah kesesatan yang sangat jauh yang ada pada diri orang-orang Jabariyah. Dan sifat Jabariyah ini masuk dalam firqah Jahmiyah. Firqah yang sangat buruk, bahkan terburuk menurut Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu wa ta'ala. Wa yuqal lahum, dan dikatakan kepada mereka, innakum idza kuntum dalik asbattum annallaha azlamul zalimin. Dikatakan kepada mereka, jika kalian mengucapkan hal itu yang tadi, berarti kalian telah menetapkan bahwa Allah adalah sezalim-zalim, kurang zalim. Yang paling zalim adalah Allah. Begitu kan memaksa. Memaksa Iblis untuk berbuat durhaka. Memaksa Fir'aun untuk berbuat kekufuran, kemusyrikan. Ya, berarti zalim sekali. Habis itu dipaksa, setelah memaksa berbuat kufur, syirik, zalim dan seterusnya, disiksa oleh Allah di neraka. Apa enggak zalim? Zalim sekali. Ya. Li'annahu kaifa yu'aqabul 'asi wa huwa mujbar alal maksiat. Kenapa? Bagaimana seorang yang bermaksiat itu dihukum sementara dia dipaksa untuk melakukan maksiat? وَيُثِيبُ الطَّائِعَ وَهُوَ مُجْبَرٌ عَلَى طَوْعَتِهِ. Begitu juga bagaimana seorang yang taat dia diberi pahala, sementara dia hanya dipaksa untuk berbuat taat, untuk berbuat baik. وَيَكُونُ أَعْطَى مَنْ لَا يَسْتَحِقْ وَعَاقَبَ مَنْ لَا يَسْتَحِقْ. Maka Allah telah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak, dan Allah menghukum orang yang tidak berhak dihukum. Wahada zulmun, ini kedoliman. Berarti Allah dolim menurut kaidah mereka. Kalau kaidah mereka benar, maka Allah dolim. Walillahilham, kaidah mereka tidak benar, batil, sesat. Pokoknya mereka menjawab. Ini biasa Syekh Taimin yang sering kita baca seperti ini. Jadi mengajukan permasalahan, dijawab, dibantah lagi, dijawab, dan seterusnya. Maka banyak di antara pertanyaan-pertanyaan kita yang ada di benak kita sementara sudah dijawab oleh para ulama ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya. Mereka menjawab, "Hadza laisa bidzulmin." Ini tidak zalim. Mereka menjawab dengan pertanyaan tadi, ini tidak zalim. Kenapa? "Li'anna adz-dzulma tasarruful malik fi ghairi mulkihi." Karena disebut zalim itu apabila seorang penguasa dia melakukan sesuatu yang di luar kekuasaannya, itu baru zalim. Wahada tasarrufum minal malik fi mulkihi. Sedangkan ini perbuatan seorang penguasa pada kekuasaannya, maka suka-suka Allah. Berarti Allah tidak zalim. Gitu ya. Mereka masih bisa menjawab dengan pertanyaan pertama ini. Enggak, Allah tidak zalim. Walaupun Allah paksa seseorang untuk berbuat zina, minum khamar, berjudi, setelah itu Allah siksa di neraka, tidak zalim karena si hamba itu milik Allah. Gitu. Yaf'alu bihi ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Fujib, aku jawab, kata beliau. Jawab Syekh adalah bi'annahu batilun. Itu batil. Jawaban itu batil. Kenapa? Li'annal malika idha kana muttasifan bisifatil kamal. Karena seorang penguasa itu apabila disifati dengan sifat kesempurnaan, raja yang bijaksana, raja yang adil, raja yang dermawan, ya, maka tidak mungkin dia menyelisihi janjinya. La yuklifa wa'dahu. Tidak mungkin menyelisihi janjinya. Itu seorang raja. Ini rajanya seluruh raja, Allah Rabbul Alamin. Maka tidak mungkin Allah Rabbul Alamin menyelisihi janjinya. Apa janji Allah? Ini terdapat dalam surat Thoha. Wa man ya'mal minas salihat fahuwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh sementara dia mukmin beriman, fala yakhafu dzulman wala hamma. Maka dia tidak khawatir dengan kezaliman dan tidak khawatir dengan pengurangan hak. Ini janji Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, maka dia tidak mungkin mendapatkan kedzaliman. Ini ada kedzaliman. Berarti Allah menyelisihi janji. Ya. Allah memaksa seseorang untuk berbuat maksiat, setelah dipaksa berbuat maksiat lalu dihukum. Ya. Mungkinkah Allah sifat seperti itu? Jauh. Kalau manusia mungkin. Ya. Bikin dia minum khamar. Bikin dia membunuh si fulan. Bikin dia direkayasa mungkin. Habis itu dijebloskan ke penjara. Manusia mungkin bisa. Dan itu terjadi. di keliling kita itu. Allah mau disifatkan seperti itu oleh orang-orang Jabariyah, oleh orang-orang Jahmiyah. Walau akhlafa hadzal wa'da la kana nuqsan fi haqqihi wa zulman li khalqihi. Jika Allah menyelisih janjinya, Allah sudah berjanji kemudian diingkari janjinya, berarti ini sifat kekurangan pada diri Allah. Berarti Allah memiliki sifat kurang apa? Mengingkari janji. Allah mengingkari janji. Dan ini berarti kedoliman terhadap makhluknya. Allah berbuat dolim. Ya, itulah yang ada pada diri orang Jahmiyah. Kenapa dolim? Aitu wa'adahum wa'ahlabahum. Allah menjanjikan sesuatu kepada makhluk, setelah itu menyelisihi, mengingkari janji. Wa madhabuhum fi asma'il iman. Sementara madhab mereka dalam masalah nama iman, wadid, iman, agama, ad-din, madhab mereka adalah al-irja. Al-irja isim fa'ilnya murji, terkenal dengan kelompok Murji'ah. Jadi Jahmiyah itu berkumpul di situ berbagai kesesatan. Kesesatan Jabariyah ada di situ, kesesatan Murji'ah ada di situ. Itulah Jahm bin Sofwan. Itulah kelompok Jahmiyah. Sudah masuk ya? Ya. Fayaqulun, mereka mengatakan, innal imana mujarradu i'tirafil insan bil khaliq. Yang disebut dengan iman hanyalah pengakuan seorang manusia terhadap khaliknya. Itu iman. Maka ketika seseorang mengakui Allah itu ada, Allah berkuasa, Allah maha pencipta, dia akui, dia yakini, maka itulah iman. Itulah iman. Tidak ada hubungannya dengan amal. Ya. Alal wasfi al-mu'attal 'anil sifati hasba tariqatihim. Menurut tarekat mereka, menurut mazhab mereka, maka sifat-sifat iman itu ditiadakan dari sifat-sifat iman pada Rasul dan para sahabat, bertambah, berkurang ucapan, amalan dan seterusnya, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Iman itu kan percaya. Ketika seseorang percaya, ya itulah iman. Enggak ada hubungannya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, mau sholat mau tidak, kalau dia percaya Allah itu ada, itulah iman. Gitu ya. Mau zina, mau minum khamar, mau judi, kalau orang beriman Allah itu ada, itulah iman. Tidak ada pengaruh dengan apa mereka berpendapat seperti ini, dengan akal. Sementara Rasul dan para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah dengan dari, nanti akan disampaikan oleh beliau, dan sudah berulang kali dibahas bagaimana iman itu bertambah. Allah akan menambah keimanan pada diri, berarti bertambah. Ketika sesuatu bisa bertambah, ya tentu bisa berkurang. Gitu ya. Wa annal aqwala wal a'mala la madkhala laha bil iman. Maka ucapan apapun, ucapan baca Al-Qur'an, ucapan dakwah, baca surah Al-Fatihah, wal a'mal, amalan apapun, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya, atau amal buruk, ya zina, ya minum khamar, ya berjudi, tidak ada hubungannya dengan iman sama sekali. Tidak masuk dalam bagian iman. Wa annal iman la yazidu wa la yanqus. Maka bagi mereka iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Keyakinan, pengetahuan, masuk bisa nambah, bisa ngurang. Gitu ya. Sekali dia tahu bahwa itu Allah itu ada, ya terus dia beriman. Dia tidak beriman kalau dia mengatakan Allah tidak ada, baru batal imannya. ya, maka iman tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ada iman atau tidak. Ketika beriman berarti dia tidak kafir, ketika kafir berarti dia tidak beriman. Ya, ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.